Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din dan para talabah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak tertutupi bagi kita pada beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin di hari Jumat, kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan angin yang kemudian membuka hampir 80% daripada atap sakan asrama santri. Tentunya orang yang berakal akan mengambil ibrah dari setiap kejadian yang mengenai dirinya, termasuk kita yang ada di sini, yang berada di Ma'ahad Ibnu Umar. Angin adalah merupakan kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur adalah Allah Rabbul Ibad, Allah yang mengatur semuanya. Terkadang angin tersebut diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat, ya, sepoi-sepoi dia nyaman, kita merasakannya nikmat. Terkadang diutus oleh Allah, kemudian setelahnya diturunkan hujan atau bersamaan dengan hujan yang menjadi rahmat. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai azab, sebagaimana yang terjadi kepada kaum 'Ad. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa fi 'adin, pada kaum 'ad arsalna 'alaihim al-'aqim, kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan mereka. Dan ini sedikit kita dirasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya wajib bagi kita untuk i'tibar, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Karena tidaklah sesuatu yang menimpa kita tidak lain dan tidak bukan kecuali karena sebab daripada dosa salah satu daripada kita. Walaupun tidak semuanya daripada kita, cukup karena sebab satu daripada kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, fakullan akhadna bidhambin, masing-masing dari kaum-kaum terdahulu kami azab mereka di dunia. Ya, jangan salah. Jangan dipikir di akhirat, di dunia didahulukan. Ditampakkan kepada mereka karena sebab apa? Fakullan akhadna bidzambin. Karena dosa yang mereka lakukan. Fakullan akhadna bidzambin. Kemudian faminhum, ada di antara mereka, man arsalna alaihim hasiban. Sebagian mereka kami azab dengan hujan batu. Diturunkan batu dari langit. Kemudian faminhum, di antara mereka yang lain, man akhadzathu shayhah, diuji dengan suara dentuman yang sangat keras. Suara dentuman yang luar biasa keras. Faminhum, dan sebagian mereka, wa minhum man khasafna bihil ard, kami uji, kami berikan azab bagi mereka dengan ditenggelamkan di bumi, dimasukkan dia, dilongsorkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ajnas, ya, berbagai macam jenis dan model daripada ujian bagi orang yang beriman dan azab bagi mereka-mereka yang lalai, bagi mereka-mereka yang telah berbuat dosa, menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira antum berada di pondok kemudian aman daripada makar Allah subhanahu wa ta'ala. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk sebuah negeri akan merasa aman datang azab kami dalam keadaan mereka tertidur lelap? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka akan merasa aman sehingga tidak akan didatangi azab Allah? Maka azab Allah akan datang dalam waktu duha, mereka sedang bermain-main. Fala ya'man makrallah illa al-qaumul zalim. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Artinya kita semua tidak merasa aman dari balasan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah, ya, tersebut ini ada bagian daripada fitnah, bagian daripada ujian baliyah dan bentuk azab. Tentunya ketika datang kepada suatu kaum ammat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk takut padanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap fitnah, karena fitnah itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Minhum, ada di antara mereka yang zalim, minhum saleh, di antara mereka ada orang-orang yang saleh. Oleh karenanya Zainab Ummul Mukminin pernah bertanya kepada Nabi satu ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya dan nampak dari wajahnya merah ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya Nabi SAW menyatakan, wailun lil arab min syarrin qad iktarab. Celaka, hati-hati, inzar, peringatan dari Nabi SAW bagi bangsa Arab daripada kejelekan yang sudah mulai mendekat, kata Nabi SAW. Maka disampaikan oleh Nabi SAW, telah terbuka, qad futiha al-yawm radma ya'juj wa ma'juj, yaitu bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain dahulu untuk menutup Ya'juj dan Ma'juj, telah terbuka seperti ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jarinya yang disatukan satu dengan yang lainnya. Kemudian Zainab pun bertanya, afanahlik ya Rasulullah wa fina salihun, Apakah kami ini semua akan binasa ya Rasulullah? Dan ada di tengah-tengah kami orang-orang soleh, dan ada di tengah-tengah kami orang-orang yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ya, idza katsural khabath." Ketika kejelekan itu semakin banyak, maka orang-orang soleh pun juga akan terkena dampak daripada kejelekan tersebut. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan akan ada sekian azab disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk ditenggelamkan di perut bumi, termasuk dirubahnya wajah-wajah manusia seperti binatang. Ya. Maka kapan itu terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ittakhidzul qainat," ketika orang-orang sudah menjadikan wanita-wanita untuk melantunkan nyanyian-nyanyian mereka. Kemudian "idza syuribul khumur," ketika khamar telah diminum. Dan "idza dhuribu bil ma'azif," ketika alat-alat musik sudah dibunyikan. Maka pada saat itulah tiba saatnya mungkin akan diturunkan azab-azab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kulli hal, ya. Maka sebagaimana kami katakan tadi, ya, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya. Ma min mu'min, ya, tidaklah seorang mu'min illa dia adalah orang yang pernah melaksanakan dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Dan ketahuilah ini adalah sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tawat itsnan fayufarriq bainahuma illa bidzambin. Hatta urusan yang kecil karena sebab dosa. Tidaklah seseorang ini dipisahkan. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena sebab dosa yang ia lakukan. Karena sebab dosa yuhdithuhu ahduhuma, yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang saling mencintai tadi. Baik itu pertemanan ataupun suami istri dan lain sebagainya. Sampai urusan perceraian, sampai urusan satu dengan yang lainnya, "Wis, saya tidak mau dengan fulan, tidak mau dengan alan," yang tadinya bersama kemudian berpisah karena sebab apa? Illa bidzambin, karena sebab dosa. Maka kami pun memberikan wasiat kepada diri kami pribadi dan kepada talabah, ya. Pertama, untuk meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dengan itu biiznillah kita akan diberikan istiqrar, diberikan rasa aman, diberikan ketenangan, diberikan barokah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Jika penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, "la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kami akan turunkan kepada mereka barakah. Ya, kami turunkan kepada mereka barakah. Akan tetapi kata Allah, "Walakin kadzabu." Akan tetapi mereka mendustakan nikmat ini. Ya, "fa akhadnahum," maka kami pun uji mereka, "bima kanu yaksibun," karena ulah tangan mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri ketika mereka menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Jangan kita merasa aman, ya. Kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita introspeksi, ya, apa yang sudah kita lakukan. Hatta termasuk santri-santri yang senang melanggar, mungkin karena sebab dia. Bisa atau bisa? Bisa sekali. Santri yang sering melanggar aturan kita A, dia sengaja untuk melanggar aturan ini. Atau mungkin karena sebab santri yang kurang ajar dengan ustadznya. Ustadznya bilang B, ya, gurunya bilang B, dia bilang C. Ya. Kehidupannya di pondok ini melanggar A, B, C sampai Z. Senang sekali dengan yang namanya pelanggaran. Ini adalah sebuah dosa. Jangan dikira itu bukan bagian daripada dosa. Dan bisa jadi karena sebab itu semuanya terkena imbas dan dampaknya. Ditampakkan sedikit, diangkat sakan yang antum tinggal di situ. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Siapa yang angkat? Jin. Ya, Allah Subhanahu wa Taala yang angkat. Itu semua tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Maka kita ambil pelajaran yang tadinya senang melanggar, ya, diperbaiki. Ya, sudah. Ditahan. Karena ini adalah bagian daripada syaitan. Yang biasanya guyonan di ta'lim, di daras, di pengajaran, baik itu yang pagi ataupun yang malam, guyonan di halaqah Quran, diperbaiki lagi. Ya. Karena itulah yang akan membuat kita istiqrar dan diberikan barokah. Barokah ilmu yang antum belajari, barokah dalam semuanya. Ya. Nyaman, nikmat kita hidup. Tapi pelanggaran tidak akan mendatangkan kecuali apa? Kecuali kejelekan setelahnya. Ya, kejelekan setelahnya. Maka banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu diperbaiki. Ketika memang harus ada konsekuensi, ya, konsekuensi itu dilakukan. Ya, mungkin dengan apa? Dengan iqab, ya, dengan sesuatu yang diberikan, dilakukan dengan ikhlas, ya, apa saja bentuk iqabnya, ya, bisa dengan membersihkan kamar mandi, dan manfaatnya insya Allah akan dirasakan oleh seluruh jamaah, baik itu santri maupun ikhwah yang datang untuk sholat di masjid ini atau hadir di kajian di sini, ataupun membersihkan halaman, atau bahkan mungkin menyetorkan hafalan dengan porsi yang banyak. Luar biasa. Artinya tidaklah ikop-ikop tersebut yang sudah disepakati di Ibnu Umar ini kecuali didasari dengan apa? Sesuatu yang bermanfaat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan ikhlas ketika ada ikop yang menimpa kita. Dan ini bagi semua, bukan hanya santri, ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan kepada kita semua ujian, ya, yang kita harus bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, ya. Halul mukmin, kadang seorang mukmin ini antara dua. Sebagaimana sering disampaikan Nabi SAW menyatakan ajaban di amril mukmin. Sangat menakjubkan perkara orang yang beriman, fa inna amrahu kullahu khair. Perkaranya semuanya baik. In asabathu sarra syakara. Ketika dia diberikan kesenangan maka dia pun bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Ketika dia diberikan sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyusahkan, maka dia pun bersabar. Tidak ada yang lain. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian yang kedua banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Karena tidaklah yang menimpa kita kecuali ada andil dosa di sana. Kemudian yang ketiga senantiasa bersabar ketika kita ditimpa ujian dan musibah. Ini yang ingin kami sampaikan sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembacaan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-imamu Sa'di rahimahullah. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Kita telah keluar daripada ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah 160 sampai 162 yang terdapat pada ayat sebelumnya berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Ya, di sebagian manusia ada yang menutup-nutupi kebenaran, maka di sana pun Allah memberitakan ada ancaman bagi mereka dengan laknat Allah, dan dilaknat oleh mereka-mereka yang melaknat, kecuali mereka yang mau bertobat, memperbaiki dan menjelaskan ketika dibutuhkan penjelasan. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan bahwasanya orang-orang yang kafir adalah mereka-mereka yang mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat dan seluruh manusia, dan mereka kekal di dalamnya. Wa ala kulli hal, setelah penjelasan daripada ayat tersebut, yaitu yang intinya wajib bagi kita untuk menampakkan al-haq, dan itu adalah hukum asalnya. Kemudian tercela mereka-mereka yang menutupi al-haq, maka Allah menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Apa wajhul munasabah, segi kecocokan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwasannya di antara perkara atau di antara bagian daripada al-haq yang harus kita tampakkan yang paling atas adalah apa? At-tauhid. Adalah at-tauhid tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, ya. Maka ini adalah segi munasabah, ya. Segi munasabah kecocokan daripada ayat ini dengan ayat sebelumnya. Adapun al-ilah, ya, dikatakan al-ilah, maknanya diambil dari kata alaha, ya, yang maknanya adalah ma'bud, sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan al-ilah huwal ma'bud al-muta'. Ilah itu adalah yang disembah dan yang ditaati. Begitu juga kata beliau, fa innal ilah huwal ma'luh wal ma'luhu alladhi yastahiqqu an yu'bad. Ilah itu adalah ma'luh. Ma'luh maknanya adalah yang berhak untuk diibadai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat ini, ya, ayat ini wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Maka tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Ia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, dikatakan, ya, sebab turunnya ayat ini dahulu, ya, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya kaum musyrikin mereka memiliki 360 berhala. Ya, 360 berhala. Maka Allah pun menurunkan ayat ini fa ilahukum ilahu wahid. Dijelaskan oleh Allah bahwasanya hakikat ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Ya. Ilah yang satu. Kemudian dikatakan tidak ada ilah yang benar yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini terdapat kalimatut tauhid, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Awalnya daripada kalimat ini adalah nafi, yaitu menafikan seluruh sesembahan yang ada, kemudian diakhiri dengan apa? Isbat. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadai. Ya. Fa ala kulli hal. Qala. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim telah lalu, ya, sering kita lewati. Dan pada awal pembacaan tafsir As-Si'di, pada penjelasan surat Al-Fatihah telah dibahas secara terperinci bahwasanya dua nama ini adalah nama Allah. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang diambil dari dua nama ini sebuah sifat ar-rahmah, ya, sebuah sifat yang disebut dengan rahmah. Tentunya manusia hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa hidup. Tidak ada nafas, tidak ada air, tidak ada seluruh yang ada di dunia ini. Karena itu semua adalah asar dan dampak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Semuanya yang ada daripada nikmat ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah, di antara dampak daripada kasih sayangnya, Allah memberikan kita makan, memberikan kita minum, Allah memberikan kita akal, ya. Konsekuensi dari penciptaan makhluk, maka di sana Allah menyayangi mereka. Termasuk Allah memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang berbuat dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yaqbalu taubah an ibadihi, menerima taubat hamba-hambanya. Ya, itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini barakallahu fikum, seharusnya kita semua sadar kita ini makhluk yang penuh dengan dosa, makhluk yang lemah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur semuanya. Maka dari situ wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini hakikatnya mudah di lisan, gampang kita mengucapkan, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai kebanyakan kita masih mukosir, kebanyakan kita masih bermudah-mudahan daripada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jumpai mudah sebagian daripada kita mengeluh. Maka kita jumpai sebagian daripada kita tidak bersyukur, ya, dengan apa? Terutama sebagian mereka dengan tidak menghadiri majelis-majelis yang semisal ini, majelis ilmu. Ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang tidak diragukan. Begitu juga diturunkan bersamanya As-Sunnah, ya, sebagaimana Nabi sabdakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Maka ini adalah nikmat, nikmat yang besar. Karena jika bukan daripada dua perkara tersebut, maka kita berada di atas kesesatan. Diibaratkan binatang, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang melarang. Maka isinya dunia ini apa? Fawdha. Isinya dunia fulan mendzalimi alan dan sebagainya. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang tidak mau beriman dengan Al-Qur'an, tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bisa disaksikan di negeri-negeri kafir. Isinya adalah fawdha. Bapak berzina dengan anaknya. Ya. Begitu juga manusia berzina dengan anjing, dengan binatang. Fawdha isinya, ya. Negeri yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk daripada rasa syukur kita, kita mempelajari, ya, bagaimana Al-Qur'an yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat ketika berpegang dengan dua-duanya, itu kitab Allah dan sunnah. Ya. Ala kulli hal. Qala yukhbiru ta'ala. Ini adalah penjelasan daripada Imam Syi'ri rahimahullah. Qala yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah Subhanahu wa taala, dan ialah ucapannya, firmannya yang paling benar, tidak ada melebihi daripada kalamullah. Dan ini adalah hak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Dan siapa yang lebih benar ucapannya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam khutbatul hajah yang sering kita dengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sebenar-benar ucapan adalah Al-Qur'an. "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad membawa apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Fa'ala kulli hal annahu la ilaha annahu ilahun wahid, bahwasanya Allah yang firman-Nya adalah yang terbenar adalah ilah yang satu. Subhanallah. Ini diantara bentuk daripada keuluhiyahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, satu-satunya yang berhak diibadai, menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada. Ini adalah bukti nyata bahwasanya ia adalah Allah sang pencipta. Ya. Ai mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, falaysa lahu syarikun fi dzatihi wala samiyun lahu wala kufwin wala kufwin lahu wala mithlun wala nadhir wala khaliqa wala mudabbir wala mudabbir ghairahu. Kata beliau, Allah lah yang mutawahhid, yang hanya satu, ya, munfarid dan satu-satunya mustahik lil ibadah, satu-satunya yang berhak untuk kita ibadai. Allah adalah satu, munfarid fi dzatih, pada zatnya itu satu Allah Subhanahu wa taala. Secara hakiki Allah itu satu, tidak berbilang. Wa asma'ihi wa sifati, begitu juga Allah Subhanahu wa taala munfarid, satu-satunya di dalam nama-nama dan sifatnya, artinya tidak ada turut campur daripada makhluk yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak dipermisalkan dengan apapun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Allah satu pada nama-namanya dan pada sifat-sifatnya. Allah memiliki nama-nama. Walillahil asma'ul husna. Begitu juga Allah memiliki sifat-sifat yang Allah beritakan tentang dirinya. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun beritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala esa pada tugas-tugasnya. Allah punya tugas. Naam, Allah memiliki tugas. Allah di antara tugasnya adalah menciptakan. Menciptakan siapa? Makhluk. Menciptakan makhluk apapun yang ada di bumi ini. Ya, baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu apapun yang ada di bumi ini, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu syarikun fi dzatihi, dan Allah tidak memiliki persekutuan pada zatnya. Oleh karenanya di antara perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tidak memberi ampun padanya, adalah kesyirikan. Allah menyatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka musyrik tidak ada dikatakan kepada mereka yang mati dalam kesyirikan kemudian antara atau di bawah masyiah Allah, tidak sama sekali. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pastikan. Allah tidak memberikan apa? Tidak memberikan ampun bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala samiyun lahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permisalan nama-nama yang disamakan dengan Allah. Begitu juga tidak ada persekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala, wala mithlun wala nadhir. Begitu juga tidak ada yang dipermisalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, wala khaliqa wala mudabbir. Begitu juga tidak ada pencipta dan yang mengatur ghairahu selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza kana kadzalik. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nah, dikatakan di antara sebab apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu, diturunkan setelahnya dua ayat. Ya, ketika mereka menantang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tunjukkan ya Rabbmu seperti apa modelnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan dua di antaranya surat Al-Ikhlas, kemudian ayat ini, wa ilahukum ilahun wahid. Ya, dalam surat Al-Ikhlas terkandung padanya tauhid, ya, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah tidak dipermisalkan dan tidak disamakan dengan sesuatu apapun. Allah adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Fa idza kana kadzalik fa huwal mustahiq li an yu'laha. Maka jika demikian keadaannya, Allah lah yang berhak untuk disebut ilah, yaitu yang disembah dan diibadahi, bahkan satu-satunya. Tidak ada yang boleh selain Allah dijadikan sesembahan, karena semua selain Allah maka batil. Qala wa yu'bad bi jami'i anwa'il ibadah, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi dari seluruh jenis ibadah. Ya, ibadah sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Termasuk padanya salat, ya. Termasuk padanya puasa, termasuk padanya zakat, ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Intinya setiap yang disebut ibadah, ya, setiap yang disebut ibadah, yaitu dhabitnya, aturannya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, yaitu sebuah nama ibadah itu yang terkandung padanya setiap perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoinya. Itulah ibadah. Baik itu berupa ucapan, ya, termasuk doa, ya, termasuk berkata-kata yang baik, itu adalah bagian daripada ibadah. Wal af'al, termasuk perbuatan. Perbuatan ini banyak. Bisa sholat, ya, bisa puasa, bisa membantu orang lain. Itu semua adalah bagian daripada ibadah, ya, yang dicintai Allah dan diridhoinya. Yang nampak maupun yang tidak nampak, artinya di dalam hati pun termasuk padanya. Ya. Contoh misalnya seseorang menyembelih. Menyembelih termasuk ibadah. Dia di dalam hatinya menyatakan, saya persembahkan ini untuk fulan. Ya, untuk fulan. Dalam hatinya menyatakan demikian. Maka ini pun termasuk kesyirikan. Ya, karena dia telah menyekutukan Allah di dalam urusan batinnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal, ya, dari semua jenis ibadah maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Insyaallah naktafi bi hadzal qadar. dan kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.